berbeja. Lamun cacat bisa nyarita sok sieun sabalakana. Ngadongeng kuring kumaha sanajan bari jeung nya. Untung cacat teu bisa nyarita, muga-muga salawasna. Ngadongeng kuring kumaha sanajan bari jeung